من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في نار أيها الناس Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya, yang telah memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala anhuma mengenai dua kenikmatan yang sering dilupakan, dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi makathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang seringnya kebanyakannya itu dilupakan oleh kebanyakan manusia. Yang pertama adalah nikmat sehat dan kesempatan. Maka ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, marilah kita syukuri kenikmatan yang besar ini dengan kita banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Fawaid tentang hakikat seorang bersyukur. Disebutkan di dalam kitabnya Al-Fawaid bahwasanya yang namanya asyukru, haqiqatu syukri, hakikat bersyukur adalah yataqarrabul insanu ilallahi bi anwa'i mahabihi zahiran wa batinan. Hakikat seorang bersyukur adalah seorang hamba yataqarrab, mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan berbagai macam amalan-amalan, dengan berbagai macam amalan-amalan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik secara zahir maupun secara batin. Inilah hakikat bersyukur, inilah hakikat mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Sehingga disebutkan di dalam hadisnya Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, disebutkan di dalam hadisnya Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qama hatta tawarramat qadamah faqila lahu taf'alu hadza ya Rasulullah faqad ghafarahu Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Disebutkan di dalam hadisnya Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat di malam hari sampai kedua kakinya itu bengkak, maka ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, engkau melakukan ibadah yang seperti ini padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lewat dan yang akan datang." Apa jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala yakuna abdan syakura." Ya. Tujuannya adalah ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur. Maka syahid di dalam hadis ini bahwasanya yang namanya syukur, bersyukur itu harus dibarengi dengan amalan-amalan salihat. Amalan-amalan kebaikan, bukan hanya sekedar talafud bil lisan, hanya sekedar diucapkan dengan lisan. Barakallahu fikum. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kita berharap kepada Allah, ibadah talabul ilmi yang kita kerjakan, yang kita amalkan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Al-Imam Abu Abdullah Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan tentang besarnya amalan talabul ilmi. Besarnya amalan mencari ilmu. Kata Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, "Al-ilmu la ya'diluhu syai'un idha sahhat niyatuhu." Yang namanya ilmu, mencari ilmu, tidak bisa, pahalanya tidak bisa ditandingi dengan amalan-amalan apapun apabila niatnya itu beres, apabila niatnya itu baik, ya. Barakallahu fikum. Maka Imam Ahmad ditanya oleh para sahabatnya, "Kaifa dzalik ya Imam? Bagaimana seorang dikatakan niatnya itu baik di dalam mencari ilmu?" Maka kata beliau rahimahullahu taala, "Idza yanwa bidzalika raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi." Apabila meniatkan di dalam mencari ilmu adalah raf'ul jahl, menghilangkan kebodohan, mengangkat kebodohan yang ada pada dirinya dan ada pada orang lain. Inilah di antara niatan di dalam mencari ilmu, yaitu dalam rangka raf'ul jahli, menghilangkan kebodohan, kejahilan yang ada pada dirinya. Barakallahu fikum. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Terlebih kalau kita ingat bahwasanya al-aslu fil insan, pada dasarnya manusia itu adalah jahil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak tahu apa-apa, dalam keadaan jahil, tidak mengerti apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian penglihatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian pendengaran, memberikan kepada kalian hati. la'allakum tashkurun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Itu bersyukur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Terlebih kenikmatan yang sangat besar tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah atau taufik untuk mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi perkara-perkara yang bid'ah, perkara-perkara yang menyelisih apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah perkara bid'ah. Inilah yang akan nantinya menjadi pembatal syahadat Muhammad Rasulullah. Oleh karena itu para ulama memiliki perhatian yang sangat keras mengingatkan manusia dari perkara-perkara bid'ah. Karena bid'ah ini akan merusak ittiba' di dalam beragama. Yang mana di dalam beragama kita diperintahkan untuk ittiba', untuk senantiasa mengikuti apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melarang kita untuk menyelisihinya, yaitu menyelisih syariat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayuhal mu'minun ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini saya ingin sedikit membahas terkait tentang bahaya-bahaya perbuatan bid'ah. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, sebelum kita membahas bahaya-bahaya bid'ah, dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, pengertian bid'ah secara bahasa maupun secara pengertian syariat. Disebutkan bahwasanya al-bid'atu lughatan, bid'ah secara bahasa yaitu asy'ul muhdatsu ala ghairi mithali sabiq. Bahwasanya yang namanya bid'ah adalah seorang membuat perkara yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Inilah disebut bid'ah secara pengertian bahasa. Jadi secara pengertian bahasa seorang membuat perkara yang baru ala ghairi mithali sabiq, tidak ada contoh sebelumnya. Ya, ini pengertian bid'ah secara bahasa. Adapun pengertian bid'ah secara istilah syariat, fahiya yaitu ihdatsu syai'in fid dini laisa lahu aslun min kitabillahi wala min sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun pengertian bid'ah secara istilah syariat, yaitu ihdatsu syai'in, membikin perkara yang baru di dalam agama, laisa lahu aslun, yang tidak ada dasarnya, baik dari Al-Quran, min kitabillah, baik dari sunnati rasulihi, begitu juga tidak ada dasarnya dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inilah pengertian bid'ah secara istilah syariat, ya. Pengertian bid'ah secara istilah syariat. Membikin sesuatu yang baru di dalam agama yang tidak ada dasarnya, baik dari Al-Quran, min kitabillah, begitu juga dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita membahas di antara bahaya-bahaya bid'ah, maka kita akan sedikit membahas terlebih dahulu perkara-perkara yang bisa menyeret seorang ke dalam kebid'ahan atau ke dalam penyimpangan-penyimpangan. Al-asbab allati adat ila zuhuril bid'ah, sebab-sebab sesuatu yang bisa menyeret kepada munculnya perbuatan-perbuatan bid'ah. Di sana sangat banyak ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Di antara perkara-perkara yang bisa menyeret ke dalam perbuatan-perbuatan bid'ah, yang pertama dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan di dalam kitab Tauhid, yang pertama adalah al-jahlu bi ahkamiddin. Ini yang pertama. Yang pertama adalah seorang bodoh tentang urusan hukum-hukum agama. Seorang bodoh terhadap hukum-hukum din, hukum-hukum agama. Ini merupakan sebab yang sangat besar yang akan menyeret seorang ke dalam perbuatan-perbuatan bid'ah. Al-jahlu bi ahkamiddin, bodoh terhadap urusan-urusan agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam hadisnya yang sahih dari hadisnya Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, Nabi menyebutkan, "Man ya'ish minkum fasayarakhtilafan katsira." Barang siapa yang hidup panjang dari kalian, maka akan melihat ikhtilaf, perselisihan yang sangat banyak. Ya. Ini orang yang hidup panjang karena jauhnya dari masa kenabian, dari masa turunnya risalah, yang mana tatkala orang semakin jauh dari masa kenabian, itu kejahilan semakin tersebar, adapun ilmu semakin sedikit. Ya. Kebodohan semakin banyak. Orang bodoh tentang urusan agama itu semakin banyak. Dan yang mengerti tentang urusan agama itu semakin sedikit. Ya. Sehingga yang tersebar adalah al-jahlu, kejahilan, kebodohan-kebodohan. Ya. Adapun ilmu semakin sedikit, orang yang semangat kepada ilmu pun semakin sedikit. Ya. Orang yang memiliki perhatian terhadap urusan ilmu din, ilmu syariat, ilmu alkitab, sunnah, ilmu tentang halal dan haram semakin sedikit. Ya. Orang semakin meremehkan, bahkan dianggapnya hanyalah sekedar sampingan mencari ilmu agama. Ya. Betapa banyak manusia yang menyibukkan dirinya dengan ilmu-ilmu dunia, tapi tatkala diingatkan untuk menyibukkan dirinya dengan ilmu-ilmu din, ilmu-ilmu syariat, ternyata tidak mau. Ya. Banyak yang seperti ini. Inilah keadaan suatu kaum tatkala ba'udat min athari risalah, tatkala jauh dari zaman kenabian, dari turunkannya wahyu. Yang terjadi adalah qalal ilmu wa fashal jahlu, ilmu semakin sedikit, kebodohan, kejahilan semakin menyebar. Barakallahu fikum. Maka di sini hati-hati, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ternyata lebih ridho dengan kejahilan, ya. Ridho dengan kebodohan, ya. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang ridho dengan kebodohan, ya. Karena merupakan sumber musibah, merupakan sumber musibah tatkala seorang itu jahil, terlebih yang dia tidak ngerti, jahil terhadap urusan agama, jahil terhadap urusan apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Maka yang seperti ini adalah merupakan musibah yang sangat besar. Barakallahu fikum. Disebutkan di dalam hadis yang lain tentang bahayanya tatkala orang kalau sudah tersebar padanya penyakit kebodohan. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Hatta idza lam yubqi 'aliman idakhadha nasu ru'usan juhalah fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadhallu wa adhallu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an, Allah itu tidak akan mencabut ilmu, mengangkat ilmu secara tiba-tiba diangkat dari hambanya. Tidak diangkat, dihilangkan secara tiba-tiba. Tapi bagaimana cara mengangkat ilmu? Disebutkan, walakin yakbidul ilmu biqabdil ulama, akan tetapi dicabutnya ilmu, ya, dicabutnya ilmu dengan dimatikannya para ulama. Inilah sebab, ya, sebab seorang itu dicabut ilmunya dengan dimaktikannya para ulama, ulama-ulama yang kokoh membela sunnah, kokoh memerangi bid'ah, dimatikan, ya. Yang kokoh di dalam mengikuti manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimatikan. Sampai kata Nabi, hatta idza lam yubqi 'aliman, sampai-sampai apabila tidak tersisa lagi orang yang alim, tidak tersisa lagi orang yang berilmu. Apa akibatnya? Tatkala orang berilmu ini semuanya sudah dicabut oleh Allah, ittakhadha nasu, manusia menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin, menjadikan orang-orang yang jahil tidak ngerti ilmu agama dijadikan sebagai ulama. Kira-kira bagaimana akibatnya tatkala seorang yang jahil dijadikan ulama? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, mereka ditanya, ya, mereka ditanya, maka mereka berfatwa bi ghairi ilmin, ditanya dan berfatwa tanpa ilmu. Akibatnya mereka sesat dan menyesatkan, fadhallu wa adhallu, mereka sesat dan menyesatkan, ya. Inilah orang-orang yang dia tidak memiliki ilmu tapi berfatwa. Akibatnya adalah sesat, menyesatkan, jadi rusak dan seterusnya. Ya. Maka yang sangat, yang seperti ini barakallahu fikum, sangat-sangat berbahaya. Sehingga seorang itu jangan merasa cukup dengan kebodohan. Terus menggali ilmu, mempelajari mana al-halal, mana al-haram, mempelajari mana yang halal, mana yang haram, terus dipelajari lailan wa nahara. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, di antara sebab yang akan menyeret seorang ke dalam perbuatan bid'ah adalah ittiba'ul hawa. Ittiba'ul hawa artinya adalah mengikuti hawa nafsu. Ittiba'ul hawa. Maka disebutkan, man a'radha 'anil kitabi wa sunnati ittaba'a hawahu. siapa saja yang berpaling dari Al-Quran dan berpaling dari As-Sunnah, berarti sungguh dia telah mengikuti hawa nafsunya. Orang yang mereka berpaling meninggalkan Al-Kitab, meninggalkan As-Sunnah, ittaba'a hawahu, berarti orang tersebut dia telah mengikuti hawa nafsunya. Ini pasti. Tak kalah seorang di dalam beragama tidak mau mengikuti bimbingan Al-Kitab, juga tidak mau mengikuti bimbingan As-Sunnah, maka dia berarti telah mengikuti ittaba'a hawahu, mengikuti hawa nafsunya. Barakallahu fikum. Ini sebagaimana disebutkan di dalam surat Muhammad atau surat Al-Qasas ayat yang ke-50. Allah menyatakan wa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adhallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah. Wa illam yastajibu, maka apabila mereka tidak mau istajibu, tidak mau memenuhi panggilanmu, tidak mau menerima dakwah, tidak mau menerima ajakanmu wa Muhammad, fa'lam, kata Allah, maka ketahuilah sesungguhnya mereka mengikuti hawa nafsu. Jadi orang yang tidak mau mengikuti al-haq, tidak mau mengikuti kebenaran, pada hakikatnya mereka adalah yattabi'una ahwa'ahum, mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Ini pasti. Orang yang dia tidak mau mengikuti al-haq, apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dipastikan orang tersebut berarti dia telah mengikuti hawa nafsu mereka. Telah mengikuti hawa nafsu mereka. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga adalah at-ta'asubu lil ara'i warijal. Ta'asub, fanatik, ya. Fanatik kepada pendapat-pendapat manusia, warijal dan kepada arijal, manusia. Dia fanatik kepada pendapatnya atau fanatik kepada orangnya. Barakallahu fikum. Ini adalah perkara yang sangat berbahaya tatkala manusia dijangkiti penyakit fanatik, ya. Inilah penyakit yang sangat berbahaya tatkala seorang dijangkiti penyakit ta'asub, fanatik, ya. Barakallahu fikum. Dan ini merupakan prinsipnya orang-orang kafir, prinsipnya orang-orang musyrikin, prinsipnya orang-orang al-Yahud wa Nasara. Mereka adalah ta'asub kepada manusia atau ta'asub kepada ucapan-ucapan manusia. Tidak mau melihat apakah yang diucapkan berdasarkan Al-Kitab wa Sunnah ataukah tidak. Intinya mereka tidak mau melihat. Maka yang seperti ini dijelaskan oleh Allah tentang keadaannya mereka orang-orang kafir di dalam surat Al-Baqarah 170. Allah menyatakan wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah oleh kalian apa yang telah Allah turunkan. Ikutilah oleh kalian apa yang telah Allah turunkan. Apa jawabannya mereka? Qalu, mereka menjawab, bal natabi'u, bahkan kami mengikuti apa yang ada pada bapak-bapak kami. Ini bentuk ta'asubnya. Ini bentuk fanatiknya mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Tatkala diajak mengikuti al-haq, bukan terus mengikuti al-haq, tapi justru mereka menjawab, adapun kami akan mengikuti apa yang ada pada kakek-kakek kami, pada bapak-bapak kami, dan seterusnya. Inilah keadaannya orang-orang yang fanatik Dia tidak mau melihat apakah yang ada pada kakek-kakek mereka itu al-haq, kebenaran, ataukah kesalahan. Tapi mereka memiliki prinsip yang penting, kami mengikuti jalannya mereka, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Kemudian yang keempat, di antara perkara yang akan menyeret ke dalam penyimpangan atau ke dalam bid'ah adalah at-tasabbuhu bil kufar. Itu tasabuh, menyerupai orang-orang kafir atau menyerupai orang-orang yang menyimpang dari kalangan ahlul bid'ah, dari kalangan hizbiyin, dari kalangan turafiyin, dari kalangan roja'iyin, dan seterusnya. Nah, berusaha ingin meniru gaya-gayanya mereka. Kata beliau, wa min asadi ma yuqa'u fil bid'ah kama fi hadithi Abi Waqid Alaitsi. Di antara perkara yang sangat berbahaya yang bisa menyeret ke dalam perbuatan bid'ah adalah apa yang disebutkan di dalam hadisnya Abu Waqid Alaitsi. Disebutkan di dalam hadis tersebut, nanti kita akan mengetahui bahayanya seorang tasabuh menyerupai gaya-gayanya orang-orang yang menyimpang. Disebutkan di dalam hadisnya Abi Waqid Alaitsi, qala kharajna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsau ahdin bi kufrin walil musyrikin sidratun yaqifuna innaha wa yanwatuna biha aslihatahum. Kata Abi Waqid Alaitsi radiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kharajna, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain, dan kami orang yang baru meninggalkan saja kekufuran. Wa nahnu hudatsau ahdin bi kufrin, dan mereka orang-orang musyrikin memiliki sidrah, memiliki sebuah pohon yang mereka senantiasa tinggal berdiam diri di sekitar pohon tersebut dan menggantungkan senjata-senjata di pohon tersebut, ya, karena dianggapnya adalah pohon tersebut adalah pohon keramat, pohon akan mendatangkan berkah kepada mereka. Ini kebiasaannya orang musyrikin, ya. Mereka tinggal berdiam diri di sekitar apa namanya pohon yang disebut Zatul Anwar, dan juga menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon-pohon tersebut. Maka disebutkan famarar nabi sidratin, kata Abi Waqid Alaitsi yang baru masuk Islam dan teman-temannya, kami pun melewati pohon tersebut. Faqulna ya Rasulullah, maka kami langsung mengatakan, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Ya Rasulullah, bikinkanlah untuk kami dhatul anwat. Ini orang-orang yang baru masuk Islam minta supaya dibikinkan dhatul anwat, sebagaimana mereka orang-orang musyrikun memiliki dhatu anwat. Ya, coba, gara-gara karena pengin melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, ini bahayanya tasabuh, minta dibikinkan sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allahu Akbar, ya, bertakbir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir sambil mengatakan, innaha sunan qultum waladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israel li Musa ij'alana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir, Allahu Akbar, sesungguhnya ini adalah sunan. Ya. Ini sunan di sini adalah jalannya orang-orang sebelum kita dari kalangan Yahud dan di kalangan Nasara. Allahu Akbar, ini sunan. Kalian telah mengucapkan yang demi jiwaku yang ada di tangannya, telah mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Musa. Ya. Bani Israel meminta kepada Musa supaya dibikinkan ilah sesembahan. Ya, inilah bahayanya ta'asub. Al bahayanya tasyabuh bil kufar. Tasyabuh dengan orang-orang yang menyimpang. Maka jangan sampai kita tasabuh dengan orang-orang yang menyimpang, dari baik dari kalangan orang-orang ahlul bid'ah, dari kalangan orang-orang hizbi, dari kalangan seterusnya, ya, munafik, turafi, sururi, dan seterusnya. Hati-hati jangan memiliki tasabuh, sikap tasabuh dengan mereka. Ya. Betapa banyak terkadang kita tidak sadar, ya. Kita tidak sadar tatkala melihat orang-orang ahlul bid'ah melakukan sesuatu, kita kepengin niru, kita kepengin seperti mereka, kepengin seperti dakwahnya mereka, ya. Lihat ahlul bid'ah memiliki sekolahan modern, sistem pendidikan modern, pengin terus, akhirnya pun jatuh ke dalam berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan, dan seterusnya. Inilah akibat tasyabuh, ya. Jadi sekali lagi barakallahu fikum, jangan sampai tasyabuh. Ya, jangan sampai seorang itu memiliki sifat tasyabuh. Ingin menyerupai. Ingin menyerupai siapa? Mereka. Kelompok-kelompok, ya, yang menyimpang. Ingin menyerupai turasiun, orang-orang turasi, ingin menyerupai orang-orang roja, dan seterusnya. Maka yang seperti ini barakallahu fikum adalah musibah. Ya. Ini empat perkara yang bisa menyeret seorang ke dalam perbuatan-perbuatan bid'ah yang sangat berbahaya. Barakallahu fikum. Mari sini ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Ya, setelah kita sedikit membaca penjelasan sebab seorang terjatuh ke dalam amalan-amalan bid'ah. Ya. Selanjutnya, tadi kita telah membahas pengertian bid'ah di dalam istilah syariat, ya. Yaitu seorang membuat perkara yang baru di dalam masalah urusan agama yang tidak ada dasarnya baik dari Alkitab maupun dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Kata beliau, li'annal ibadati tauqifiyatun. Ini yang harus diperhatikan oleh kita. Karena yang namanya berurusan ibadah adalah perkara tauqifiyah, perkara yang sudah ditetapkan oleh Allah, perkara yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang urus yang namanya ibadah. Ya, perkara tauqifiyah, perkara yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, begitu juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di dalam beribadah kata beliau, fala budalaha min dalilin min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang dalam beribadah dia harus memiliki dalil. Fala budalaha min dalilin, harus memiliki dalil. Baik dalil dari Alkitab min Al-Qur'an maupun dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma laysa alaihi dalilun fa innahu bid'atun madhmumatun mardudah. Perhatikan sekarang, adapun orang yang di dalam beribadah tidak memiliki dalil, ya, tidak memiliki dalil, maka barakallahu fikum, amalan tersebut madhmumah mardudah, tertolak, tidak diterima, ya. Ini orang yang dia melakukan ibadah tapi tidak dilandasi, tidak didasari dengan dalil. Ya. Tidak dilandasi, tidak didasari dengan dalil. Baik dari Alkitab maupun dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka barakallahu fikum, amalan tersebut menjadi amalan yang madzmumah, amalan yang tercela, mardudah, menjadi amalan yang tertolak. Ya, tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akmala hadza dina, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini dengan firman-Nya di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Ya. Al-yauma, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian urusan agama kalian, perkara agama kalian, dan telah aku sempurnakan kepada kalian ni'mati, yaitu kenikmatanku. Ya. Telah Allah sempurnakan agama ini. Sehingga perkara yang sempurna, barakallahu fikum, perkara yang sempurna yang harus diingat adalah tidak butuh tambahan. La ziyadata, tidak ada tambahan, tidak butuh tambahan-tambahan, dan juga tidak butuh pengurangan-pengurangan. Ya. Ini yang namanya perkara yang sudah sempurna. Sehingga tatkala ditambahi akan semakin rusak. Begitu juga tatkala dikurangi maka akan semakin rusak. Inilah perkara bid'ah, pada hakikatnya adalah merusak agama, merusak din, merusak agama yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya kata beliau, begitu juga fa ahbara subhanahu annahu akmala dina qabla wafati nabiyyi. Allah Subhanahu wa taala juga telah mengkhabarkan bahwasanya Allah telah menyempurnakan agama ini sebelum meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agama ini sudah sempurna. Sehingga fama tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa waqad akmalallahu dina lil ummah. Ya, maka tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia kecuali Allah telah menyempurnakan agama ini lil ummah, untuk umatnya. Barakallahu fikum. Ini yang harus dipahami. Jadi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, agama ini sudah Allah sempurnakan. Sudah Allah sempurnakan. Sehingga tidak perlu lagi yang namanya tambahan, tidak perlu lagi yang namanya pengurangan. Barakallahu fikum. Sehingga kata beliau, wa ayu syai'in ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau wa ayu syai'in ba'da dzalika yuhdatsu fa innahu mardud. Maka perkara apa saja setelah ini, ya, dia membuat perkara yang baru di dalam agama ini, maka sesungguhnya tertolak, ya. Tidak memiliki nilai, karena amalan tersebut adalah amalan bid'ah. Ya. Ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis yang sering kita dengar, ya. Bahkan mungkin sebagian kita sudah hafal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fawa raddun. Barang siapa yang membuat perkara yang baru dalam urusan kami ini, dalam urusan agama, yang tidak ada contoh darinya atau tidak ada perintah darinya, maka amalan tersebut tertolak. Amalan tersebut tidak memiliki nilai, ya. Fa innahu mardudun, tertolak. Barakallahu fik. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Maka amalan orang yang membangun amalannya di atas bid'ah ini akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in kana sahibuhu hasunan niyyah. Walaupun pelakunya itu memiliki niat yang baik, ya. Walaupun pelaku-pelaku bid'ah itu memiliki niatan-niatan yang baik, tapi mardud, tetap tertolak. Barakallahu fikum. Tidak memiliki nilai, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal mukminin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara bahaya bid'ah yang dijelaskan oleh para ulama, annal bid'ata ashaddu minal kabair. Yang namanya bid'ah itu lebih berbahaya, lebih ngeri daripada dosa-dosa besar. Ya. Yang namanya bid'ah itu lebih berbahaya dari dosa-dosa besar. Dosa besar contohnya barakallahu fikum, mencuri, berzina, membunuh jiwa yang Allah haramkan, minum khamr, ya. Ini semuanya adalah min kabairi dzunub, termasuk dosa-dosa besar. Ternyata ya. Ternyata barakallahu fikum bid'ah itu lebih berbahaya dari dosa-dosa ini, ya. Akan disebutkan beberapa alasan oleh para ulama. Tapi sebelumnya, apa yang dimaksud dengan kabairudzunub? Apa yang dimaksud dengan dosa-dosa besar? Ya. Disebutkan yang dimaksud kabair, yang dimaksud dosa besar adalah kullu maksiatin awajaballahu alaiha haddan fid dunya. Kullu maksiatin, setiap perbuatan maksiat yang Allah wajibkan hukumannya di dunia. Barakallahu fikum. Contohnya kahadizani, contohnya seperti hukuman had bagi orang yang berzina. Kalau sudah pernah nikah dengan cara yang benar, dirajam sampai mati. Wa haddi saraqah, had mencuri, ya. Dan seterusnya. Ini setiap perbuatan maksiat yang Allah wajibkan hadnya di dunia. Amma alaihi wa'idun fil akhirah. Atau ini masuk dosa besar juga kata beliau, adalah dosa yang mendapat wa'id, mendapat ancaman di akhirat. Seperti dosa yang Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan hukuman di akhirat nanti, ya. Barakallahu fikum. Abil la'ni abil ghadabi, atau dosa yang mendapatkan laknat dari Allah, atau dosa yang mendapatkan murka dari Allah. Contohnya seperti Nabi SAW menyebutkan, la'anallahu man dabaha li ghairillah, la'anallahu man awa muhtisan. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat orang-orang yang melindungi pelaku-pelaku bid'ah, ya. Atau dia mendapatkan ghadab, mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah pengertian dosa besar, ya. Jadi setiap perbuatan maksiat yang mendapatkan kewajiban had di dunia, atau dosa yang mendapatkan ancaman di akhirat, atau dosa yang mendapatkan laknat, atau mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disebut dengan dosa kabirah, ya. Atau dosa-dosa kabair, dosa-dosa besar. Barakallahu fik, ya. Dan perlu diketahui ini semua ternyata barakallahu fikum, bid'ah itu lebih berbahaya dari ini semua. Alasan yang pertama, barakallahu fikum, kenapa bid'ah itu lebih berbahaya daripada dosa-dosa besar, dosa membunuh, dosa berzina, dan seterusnya. Alasan yang pertama, al-bid'atu qad takunu syirkan, Karena bid'ah di sana ada yang tingkatannya sampai kesirikan. Ya. Jadi yang namanya bid'ah, di sana ada yang tingkatan bid'ah tersebut sampai tingkat kesirikan. Ya. Contohnya apa? Bid'ah yang tingkatannya sampai takunu syirkan sampai tingkatan kesirikan. Ini banyak sekali. Ya. Contoh-contohnya banyak sekali. Contohnya adalah kedua ighairillah. Contohnya adalah berdoa kepada selain Allah. Ini bid'ah. Wal istighatsatu bil amwat. Istighatsah kepada orang-orang yang telah mati. Ini bid'ah. Wadzabahu lil kubur. Atau menyembelih untuk kuburan. Dia menyembelih di peruntukan untuk kuburan-kuburan. Ini tingkatan bid'ah. Ada yang sampai tingkatan bid'ah barakallahu fikum, ternyata tingkatannya itu sampai derajat kesyirikan. Yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat An-Nisa. Ayat yang ke-48 Allah menyatakan innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala la yaghfiru, tidak akan mengampuni perbuatan syirik, tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik. Itu artinya bagi orang yang meninggal dunia tapi masih memikul dosa syirik, Allah tidak akan mengampuni. Barakallahu fikum. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni siapa saja. Ya, atau akan mengampuni apa saja dari dosa-dosa selain kesyirikan. Ya. Maka perlu diketahui barakallahu fikum. Ini yang pertama, ya. Ini yang pertama alasan kenapa bid'ah itu lebih berbahaya daripada dosa-dosa besar. Kemudian terkait tentang tingkatan-tingkatan bid'ah, ada yang tingkatan bid'ah sampai kepada kesyirikan. Juga di sana ada tingkatan bid'ah yang sampai kekufuran. Contohnya apa? At-tawafu bil kuburi taqarruban ila ashabiha. Seorang tawaf mengelilingi kuburan. Tujuannya apa kalau dia mengelilingi kuburan? Taqarruban ila ashabiha, untuk mendekatkan diri kepada penghuni kuburan tersebut. Ini bid'ah yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ternyata juga di sana ada tingkatan bid'ah, tingkatannya adalah min wasail syirki. Tingkatan bid'ah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ya. Tingkatan bid'ah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Contohnya apa? Contohnya adalah kalbina'i alal kubur, seorang membangun di atas kuburan. Ya, membangun di atas kuburan ini merupakan dosa besar. Dan ini merupakan wasailu syirki, merupakan tingkatan atau wasilah-wasilah kesyirikan. Wassalatu wa du'a'u indaha. Contoh berikutnya adalah seperti seorang mengerjakan sholat berdoa di sisi kuburan. Ya. Ini semua adalah bid'ah yang merupakan jembatan menuju kesyirikan. Dari sana ada tingkatan bid'ah yang disebut dengan bid'ah fiskun i'tiqadiyun. Bid'ah yang fasiqa. Ya. Kaitannya dengan i'tiqadi. Itu seperti bid'ahnya orang-orang khawarij, bid'ahnya orang-orang qadariyah, bid'ahnya orang-orang murjiah, dan seterusnya. Ya, ini derajat-derajat di dalam bid'ah. Jadi yang namanya bid'ah itu bukan satu derajat, ya. Ada beberapa derajat, ada yang sampai kesyirikan, sampai kekufuran, bahkan ya, ada juga yang sampai kefasikan saja. Tapi ini juga sangat berbahaya, lebih berbahaya daripada dosa-dosa besar. Barakallahu fikum. Ini alasan yang pertama. Seorang kenapa apa bid'ah itu lebih berbahaya daripada dosa-dosa besar, ya. Alasan yang kedua. Wa min wujuhi kaunu al-bid'ati syarran min al-kabirah anil mubtadi'a yaftari 'alallahil kadhiba. Di antara sisi kenapa bid'ah itu lebih jelek daripada kabirah, daripada dosa-dosa besar, bahwasanya mubtadi, orang yang berbuat bid'ah, dia telah membuat kedustaan atas nama Allah. Yaftari 'alallahil kadhiba. Dia telah membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah, ya. Dia sengaja membuat kedustaan-kedustaan atas nama Allah. Ini diperintahkan oleh Allah, ini dilarang oleh Rasulullah, ya. Padahal tidak ada demikian. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-An'am 144. Allah menyatakan, "Faman adzlamu mimman iftara 'alallahi kadziba liyudhillannasa bighairi ilmin." Maka siapa lagi orang yang lebih zalim? Siapakah orang yang lebih azlam, lebih zalim dibandingkan orang-orang yang membuat kedustaan atas nama Allah dalam rangka untuk menyesatkan manusia bighairi ilmin, tanpa dasar ilmu, ya. Jadi dia membuat kedustaan atas nama Allah, ya. Tujuannya apa? Untuk menyeret, untuk menyesatkan manusia, ya. Bighairi ilmin, tanpa dasar ilmu, ya. Maka yang seperti ini, barakallahu fikum, mendapatkan ancaman yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara bahaya berikutnya dijelaskan, wa kadzalikal mubtadi' yahtamilu wizrahu wa wizra man iktada bihi yaumil qiyamah li'anna qudwatun yaqtadi bihi an-nas. Begitu juga al-bid'ah, dia akan memikul dosa dia sendiri dan akan memikul dosa-dosanya orang yang mengikuti bid'ah tersebut, ya. Sampai hari kiamat. Kenapa demikian? Kenapa bid'ah itu dia akan memikul dosanya sendiri dan akan memikul dosa-dosanya orang lain? Maka dijelaskan, barakallahu fikum, karena dia telah mengajari, ya, karena orang tersebut telah dicontoh dalam kejahatannya, dicontoh dalam kejelekannya. Ya. Orang yang meniru, yadunu, mereka menyangka annahu ala haqqin, orang tersebut berada di atas kebenaran. Ya. Toh kalau melakukan bid'ah ini, bid'ah itu, orang yang jahil nggak tahu apa-apa, taunya dia di atas kebenaran. Ternyata barakallahu fikum berada di atas kekeliruan, berada di atas bid'ah, ya. Barakallahu fikum. Maka yang seperti ini harus benar-benar diperhatikan. Oleh karena itu, orang tersebut sebagai hukumannya, dia akan memikul dosanya diri sendiri dan juga akan memikul dosa-dosa orang lain yang mengikutinya, ya. Karena dia telah apa? Dicontoh, ya. Orang yang mencontoh mengira bahwasanya dia lagi di atas al-haq, ya. Wa ana fi'lahu amalun thayyibun, dia menyangka bahwasanya perbuatannya adalah amalan yang baik, ya. Barakallahu fikum. Khususan idza kana yad'u ilal bid'ati wa yuhassinuha, terlebih lagi secara khusus lagi yang menyeru kepada bid'ah itu, ya. Orang yang menyeru kepada fitnah, dia perindah-indah. Seakan-akan itu bukan apa amalan-amalan bid'ah. Seakan-akan indah sekali, ya. Sehingga barakallahu fikum, banyak sekali orang yang tertipunya. Barakallahu fikum. Dan orang yang mengikuti bid'ah, ya, yang tertipu dengan bid'ah, seringnya barakallahu fikum, dia menyangka, mengira bahwasanya yang dia lakukan adalah amalan-amalan kebaikan, amalan bagus, amalan apik, sehingga ditiru ya. Sehingga sebagai hukumah, sebagai hukuman, barakallahu fikum, dia akan memikul dosanya sendiri dan akan memikul apa? Dosa orang lain ya. Berbeda kalau perbuatan maksiat, orang berbuat maksiat ya, gak ada yang niru. Seandainya ada yang niru pun gak berani terang-terangan. Tapi kalau yang perbuatan-perbuatan bid'ah, barakallahu fikum, banyak orang yang meniru ya. Nah, inilah barakallahu fikum beberapa alasan yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, bid'ah itu ternyata lebih berbahaya, lebih ngeri daripada dosa-dosa besar ya. Wallahu a'lamu bishawab. Insyaallah kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.